Mitra bisnis, napi korupsi kembali bisa mendapatkan remisi setelah Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta membatalkan keputusan Menkumham yang sejak November lalu melarang pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada koruptor. PTUN menilai keputusan Menkumham itu menyalahi aturan yang ada. Untuk membicarakan mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana Anda melihat keputusan itu? Intinya adalah koruptor itu harus dihukum berat. Hukum gantung, hukum tembak, pokoknya sengsara lahir batin dia, dunia akhirat. Terakhirlah si Gayus, dosanya sebanyak itu aja cuma 26 tahun coba. Kan pantasnya hukuman mati kan? Sekarang sudah kecil minta remisi pula. 26 tahun, kalau diremisi berkelakuan baik ngasih kursus di penjara dia, bisa 6 tahun cuma di penjara. Nyogok lagi kan? Kan nyogok juga itu dapat remisi itu. Adalah hak negara, hak eksekutif untuk memperketat pemberian remisi. Tidak humbar-humbar memberikan remisi. Tidak royal memberikan remisi. Dan yang menolak adalah anggota DPR. Jadi mereka otaknya barangkali masih mau korupsi, karena hukumannya 3 tahun, kelakuan baik dikurangi setahun, remisi kurangi setahun, terus ada 17 Agustus dikurangi lagi, 6 bulan cuma di penjara. Waduh, ini rakyatnya harus menduduki gedung DPR, kelihatannya ya. Udah gak jelas ini. Jadi Anda setuju jika koruptor itu dihukum mati? Betul, setuju sekali. Betuju sekali. Hukum mati, pasti kapok. Iya kan? Kalau sekarang kan dihitung, saya korupsi 100 miliar. Saya bisa dikunjungi oleh keluarga saya, oleh istri saya, oleh pacar saya, dengan nyogok 10 juta. 1 juta juga udah mau tuh sipir-sipir itu disogok. Nggak bisa habis uang 100 miliar saya. Saya sogok hakim, sogok apa segala macam, paling 10 miliar, masih ada berapa miliar uang saya. Ini kenyataan loh ini yang saya bilang. Di penjara pun saya bisa keluar masuk dengan leluasa, mau ke diskotik, mau nonton tenis, bisa. Jadi kenapa saya takut korupsi itu? Akhirnya 6 bulan saja saya di penjara, saya masih bisa menikmati 75 miliar uang saya itu sampai mati saya. Kalau saya kerja keras 1 miliar juga enggak dapat-dapat. Jadi wajar tuh koruptor itu adalah rasional, punya akal sehat dia. Yang tidak korupsi itulah yang tidak punya akal sehat, tapi dia punya akal budi dan punya hati nurani. Tapi apa itu tidak menyalahi hak asasi manusia, Pak? Hak asasi manusia itu adalah hak orang untuk mengaktualisasikan potensi terbaiknya tanpa merugikan orang lain. Korupsi itu merugikan orang banyak, merugikan rakyat seluruh Indonesia. Jadi tidak ada hak asasi buat koruptor dalam artian remisi itu. Dia punya hak asasi azali, di penjara dia boleh dijenguk oleh keluarganya sesuai dengan jam besuk. Itu hak asasi. Jangan bablas hak asasi itu, enak aja. Lalu apa yang harusnya dilakukan pemerintah, Pak? Kalau saya sih pikirnya gini lah, mau diapain itu koruptor itu dasar koruptor ya. Kita nggak usah mikirin apa yang akan dilakukan koruptor, tapi kita memikirkan bagaimana menghentikan praktik-praktik korupsi. Jadi kita nggak pusing sama begini-beginian. Kalau orang Indonesianya uangnya halal, uangnya didapat dengan cara-cara yang legal, dan dia punya sentuhan nasionalisme, dia tidak simpan dalam valuta asing, seperti presiden kita, itu nyimpan kekayaannya dalam valuta asing tinggi sekali, 26%. Dan membeli falas itu merusak rupiah kan. Nah presiden saja melakukan itu. Bagaimana saya ngomong sama koruptor? Nih sampaikan saya yang tanggung jawab. Tapi saatnya kita mengatakan ini semua. Apa yang bisa dilakukan Pak SBY sekarang juga lakukan. Pecat itu orang-orang partainya yang sangat korup. Sampai sekarang gak dipecat-pecat. Angelina Sondah udah dipecat? Belum. Anas Urbaningrum? Belum. Joni Allen? Belum. Tolong Pak SBY, lakukan yang bisa Anda lakukan detik ini juga. Demikian Faisal Basri, saya Kiki Wijaya.